Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu jalla wa 'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما شاء الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله. Marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang masih terus memberikan kepada kita limpahan karunia dan rahmatnya sehingga kita bisa untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini, meluangkan waktu untuk bersama-sama menghadiri majlis ilmu insyaAllah ta'ala. Dan untuk beberapa waktu ke depan, biiznillah kita akan membaca sebuah risalah yang mungkin kita semua atau sebagian besar dari kita pernah untuk mempelajarinya. Namun insyaallah ini adalah sebuah risalah yang bermanfaat sehingga tidak ada salah dan luputnya apabila kita bersama-sama untuk memurojaah, untuk kembali mengulang dan mengulas kitab tersebut. Kitab yang dimaksud di sini adalah kitab yang berjudul Al-Qawaidul Arba' karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi Al-Najdi rahimahullahu ta'ala. Al-Qawaidul Arba'. Al-Qawaidul Arba', Al-Qawaid itu jamak dari kata Al-Qa'idah, kaidah. Al-Arba', empat. Sehingga di dalam buku ini penulis menyebutkan untuk kita empat kaidah. Menyebutkan empat kaidah dasar. Kaidah dalam bab apa? Barakallahu fikum. Kaidah dalam bab ma'rifatut tauhid wa syirk. Empat kaidah dalam mengerti, mengenal dan mengetahui, membedakan apa itu tauhid dan apa itu asyirk. Dan ini menjadi penting untuk kita pelajari karena sebagian orang mereka tidak mengetahui apa itu tauhid dan apa itu syirik. Yang tauhid dikatakan sebagai syirik, yang syirik dikatakan sebagai tauhid. Kenapa demikian? Karena tidak mengetahui definisinya, pengertiannya, dan juga nambar kalau fium mereka tidak mengetahui kaidahnya. Dan atau sebagian orang merasa tidak terima ketika kesyirikan yang dikerjakan dikatakan sebagai perbuatan yang syirik. Mereka mengatakan tauhid ini adalah ad-din, ini adalah agama. Ini adalah nambar kalau fikum warisan nenek moyang yang sejatinya itu adalah kesyirikan. Nambar kalau fikum. Di balik itu orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, orang yang mengesakan Allah Azza wa Jal di dalam peribadatan dikatakan sebagai ja'a bidin jadid, datang dengan agama yang baru. Ja'a bidhalal, datang dengan kesesatan. Dan demikian seterusnya. Kita akan langsung membaca barakallahu fikum buku Al-Qawaidul Arba'. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala: Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim Rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ. الشيخ mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. أَسْأَلُ اللَّهَ الْكَرِيمَ, aku memohon kepada Allah Al-Karim yang Maha Mulia, Rabbal arsyil azim, pemilik arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, untuk menjagamu di dunia dan akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan untuk menjadikanmu sebagai orang yang membawa berkah aina ma kunta, dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar, dan semoga Allah menjadikanmu sebagai orang yang apabila diberi bersyukur. Wa idza tuliya sabar, dan apabila diberikan cobaan bersabar. Wa idza aznaba istaghfar, dan apabila berbuat dosa beristighfar. Fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah, maka sesungguhnya tiga perkara ini adalah tanda kebahagiaan. Nabi Khairuddin barakallahu fikum, di sini Asy-Syaikh membuka bukunya dengan menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Ibtada'al musannif biqaulihi bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi membuka buku ini dengan menyebutkan basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya beliau menyebutkan bismillah di sini bukan tanpa sebab, namun ada sebabnya. Ya, mengapa beliau membuka buku ini dengan menyebutkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim? Yang pertama, barakallahu fikum, sebab pencantuman bismillah di awal kitab adalah iqtidaan bil kitab. Ya, yang pertama adalah sebagai bentuk mencontoh kitab Allah, mencontoh Al-Quranul Karim, yang mana semua surat yang ada di dalam Al-Quran dibuka dengan, ya, bacaan basmalah. Ya. Semua, barakallahu fikum, surat di dalam Al-Quran dibuka dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surat. Ya. Kecuali satu surat yang tidak dibuka dengan basmalah. Surat apa, Is? Surat At-Taubah, ya, surat Taubah, atau disebut juga dengan surat Bara'ah. Surat Bara'ah. Ya. Kecuali satu surat itu, barakallahu fikum, tidak disebutkan basmalah. Ya, tapi langsung disebutkan awal ayatnya, Bara'atun minallah. Ya. Di situ para ulama menyebutkan beberapa sebab mengapa surat Bara'ah, ya, tidak disebutkan basmalah sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwa surat Bara'ah ini tidak disebutkan basmalah karena isinya masih berkaitan dengan surat yang sebelumnya. Surat apa sebelum Bara'ah? Surat sebelum At-Taubah surat apa? Al-Anfal. Surat Al-Anfal. Ada juga yang mengatakan barakallahu fikum tidak sebutkan basmalah dikarenakan surat Bara'ah itu berisi tentang peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, sementara basmalah itu berisi tentang kasih sayang, sehingga tidak disebutkan, ya, basmalah di dalam surat tersebut. Nah. Yang kedua, barakallahu fikum, Asy-Syaikh menyebutkan basmalah di sini iktidaan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan basmalah di awal kitab karena beliau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana para nabi dan rasul dahulu mereka ketika menulis surat, maka mereka memulai suratnya dengan menyebutkan apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai contoh di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, ketika Nabi Sulaiman menulis surat, maka beliau menuliskan basmalah di awal suratnya. Allah berfirman, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Dan sesungguhnya ini adalah dari Sulaiman. Dan sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ditulis adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, beliau ketika menulis surat yang ditujukan kepada al-muluk, kepada para pembesar, kepada para raja, ketika menuliskan surat kepada para penguasa negeri, mendakwahkan kepada mereka Islam, maka beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menyebutkan di awal suratnya, ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebab yang ketiga mengapa Syekh rahimahullahu taala menyebutkan basmalah di sini adalah litabarruk, untuk mendapatkan keberkahan dengan menyebutkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini barakallahu fikum, ya, di sini ada penyebutan nama, ya, beberapa nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah ini adalah salah satu nama Allah Azza wa Jal. Ar-Rahman juga nama Allah Azza wa Jal. Ar-Rahim juga menyebutkan nama Allah Azza wa Jal. Dan al-ism, nama itu menunjukkan sebuah apa? Sifat. Ketika Allah dikatakan sebagai Allah, maka maknanya adalah al-ma'luh. Arti dari kata Allah itu adalah ma'luh yang disembah. Sehingga ketika Rabbul Alamin dikatakan sebagai Allah, memiliki nama Allah, maka sifatnya Allah adalah disembah. Ketika Allah memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka Allah memiliki sifat apa? Ar-Rahmah. Memiliki sifat apa? Ar-Rahmah. Ketika Allah memiliki nama As-Sami' yang maha apa? Mendengar, maka sifatnya Allah adalah As-Sama', memiliki apa? Pendengaran. Bukan seperti ucapan sebagian orang yang mereka mengatakan Sami'un bila Sama', Allah itu maha memiliki nama, maha mendengar, tapi Allah tidak bisa mendengar. Allahu basirun bila basar, Allah memiliki nama al-basir yang maha melihat, tapi Allah tidak apa? Melihat. Ini barakallahu fikum, ya, ucapan dari al-firqatud dhalah, ya, ucapan dari kelompok yang menyimpang. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, ketika mereka menyebutkan sebuah nama untuk Allah Azza wa Jal, mereka yang meyakini bahwa di dalam nama itu mengandung adanya apa? Sifat. Ya, mengandung adanya sifat. Kif dikatakan maha mendengar tapi tidak bisa mendengar. Maha melihat tapi tidak melihat. Maha berbicara tapi tidak berbicara. Lah maksudnya apa? Maha melihat tapi tidak melihat. La haula wala quwata illa billah. Tentu ini istihza. Ini bukan mengagungkan, bukan memuliakan Allah, tapi justru merendahkan dan melecehkan Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang keempat, ya, sebab mengapa Syekh menyebutkan basmalah di awal kitab, ai al-isti'anatu billah. Di sini beliau, ya, dengan menyebutkan bismillah, maka maknanya beliau meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena huruf ba dalam kata bismillah ailil isti'anah. Makna huruf ba dalam kata bismillah ini artinya al-isti'anah, meminta apa? Pertolongan. Meminta bantuan. Sehingga maknanya ketika beliau menulis bismillah di awal kitab, artinya secara apa tersirat adalah, ya Allah, aku meminta pertolongan kepadamu, meminta kemudahan darimu, maka berikanlah pertolongan dan kemudahan ketika aku apa menulis, ya, ketika seseorang membaca atau menulis bismillah sebelum dia menulis, maka maknanya dia meminta pertolongan agar diberikan kemudahan ketika apa? Menulis. Ya. Ketika seseorang barakallahu fikum membaca, dan sebelum membaca dia membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka maknanya dia meminta pertolongan dari Allah agar diberikan kemudahan dalam membaca dan memahami apa yang dia baca. Ya, fahimtum barakallahu fikum. Jadi walaupun bismillah itu adalah sebuah kata yang apa? Pendek, ya mungkin semua dari kita sudah menghafalnya. Bahkan anak kecil, ya, balita mereka sudah bisa untuk melafadzkannya. Ini memiliki manfaat dan faedah yang sangat besar. Ya, setidaknya dengan mengucapkan bismillah kita sedang meminta perlindungan dan pertolongan dari Allah tabaraka wa taala. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala, as'alullaha al-karim rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Nah, Syekh mengatakan as'alullaha al-karim, aku meminta kepada Allah, aku memohon kepada Allah Al-Karim yang maha mulia, Rabbal Arshil Azim, Rabb, ya, penguasa arsh yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, untuk menjagamu di dunia dan akhirat. Nah, setelah beliau menyebutkan basmalah, kemudian beliau menyebutkan setelahnya sebagai pembuka dari kitabnya adalah doa. Ya. Asy-Syaikh membuka bukunya dengan doa. Ya. Ketika basmalah itu doa untuk beliau sendiri, ya, doa untuk diri sendiri supaya mendapatkan apa? Kemudahan dan pertolongan. Kemudian beliau menyertakan setelahnya doa untuk orang yang membaca buku ini. Doa untuk orang yang mempelajari buku ini. Doa bagi orang yang mempelajari, ya, ilmu-ilmu din, ilmu-ilmu agama. Dengan beberapa doa. Yang pertama kata beliau rahimahullahu taala, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah melindungimu. Semoga Allah menjagamu fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi barakallahu fikum, ketika kita membuka buku ini, ketika kita membaca buku ini, ketika kita mempelajari buku ini, kita termasuk dari orang yang didoakan oleh penulis buku ini. Dengan doa yang sangat kita butuhkan. Dengan doa yang sangat-sangat kita perlukan. Yang pertama adalah, ya, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Yang kedua, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan semoga Allah menjadikanmu sebagai orang yang berbarokah. Apa artinya barokah? Ada yang tahu artinya barokah? Apa artinya barokah? Doa kepada manten, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu. Wa baraka alaika, dan memberkahi atasmu. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Nah, ketika mendoakan, tahu enggak apa isi doanya? Doa, tahu enggak artinya? Apa artinya barok, al-barokah? Apa? Barokah itu artinya adalah? Berkah. Ya, berkah. Kalau artinya, kalau bahasa Arab barokah. Kalau bahasa Indonesia berkah. Namun maknanya, kebaikan. Ahsan. Al-barakah barakallahu fikum, ada yang mengatakan diambil dari kata burukul ibil. Ya. Ada yang menyebutkan bahwa al-barakah itu diambil dari kata burukul ibil. Yaitu berderumnya apa? Unta. Unta kalau sudah berderum, ya di situ terus. Ya. Tidak goyang-goyang. Nah, dimaknakan bahwa al-barakah adalah thubutul khair. Ya. Tetapnya kebaikan pada orang tersebut. Ya. Ada yang mengatakan al-barakah dari kata al-birkah. Al-birkah itu artinya kolam. Pernah lihat kolam, Pak? Kolam pernah yang lihat? Kolam itu airnya bagaimana? Bertambah, berkurang, atau tetap? Hah? Airnya bertambah. Ya. Airnya bertambah karena ada sumber mata air di situ. Nah. Kalau tidak nanti airnya cepat habis. Nah, sehingga dimaknai bahwa al-barakah itu adalah thubutul khair wa ziyadatuh. Ya. Kebaikan yang tetap ada dan senantiasa apa? Bertambah. Itu artinya berkah. Ya, thubutul khair wa ziyadatuh. Kebaikan yang tetap ada, itu tidak hilang, tidak musnah, wa ziyadatuh, tapi tetap apa? Bertambah. Tetap ada, justru semakin bertambah. Itu namanya barokah. Jadi sini barakallahu fikum, nam asy-syekh rahimahullahu taala mendoakan kita, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang membawa keberkahan, sebagai orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina ma kunta, dimanapun engkau berada, itu dimanapun kita berada. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan semoga Allah menjadikanmu sebagai orang yang apabila diberi kenikmatan, sebagai orang yang bersyukur. Wa idza batuliya sabar. Dan kalau diberikan cobaan dan musibah, maka senantiasa bersabar. Wa idza adzaba istighfar. Dan kalau berbuat dosa, cepat untuk beristighfar, meminta ampun dari Allah Azza wa Jalla. Fa inna ha'ula'i thalat unwalus sa'adah. Maka sesungguhnya tiga perkara itu adalah tanda kebahagiaan seseorang. Nah, di sini kita melihat salah satu sifat yang dimiliki oleh penulis buku, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najri rahimahullahu taala. Ketika seseorang mendoakan orang lain, ini menunjukkan akhlak yang baik atau akhlak yang buruk. Hah? Akhlak yang baik atau akhlak yang buruk? Akhlak yang baik, barakallahu fikum. Akhlak yang baik mendoakan orang lain. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara sifat rahmat yang dimiliki oleh Rasul alaihissalatu wassalam adalah beliau mendoakan walaupun orang yang berbeda apa? Keyakinan. Walaupun orang kafir juga didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir didoakan, nah didoakan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kanal yahudu yata'atasuna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam raja'a an yaqula lahum yarhamukallah. Dulu orang-orang Yahudi mereka berpura-pura untuk apa? Bersin di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pura-pura bersin. Enggak kepengen bersin, tapi ketika ada Nabi bersin. Wajib. Pura-pura. Ya. Pura-pura imitasi katanya. Pura-pura bersin, ya. Enggak kepengen bersin tapi sengaja dibersin-bersinkan. Ya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa di dalam Islam orang yang bersin dan mengucapkan apa? Alhamdulillah didoakan dengan doa apa? Yarhamukallah. Jadi mereka ketika bersin dikiranya dan mereka berharap supaya didoakan oleh Nabi dengan doa apa? Yarhamukallah. Ya. Semoga Allah merahmatimu. Pura-pura mereka bersin. Orang Yahudi pinter. Ya, bukan pinter, licik. Ya. Licik. Nah. Mereka cari jalan. Tidak mau masuk Islam, tapi kepengen didoakan. Yarhamukallah. Berarti orang Yahudi mereka tahu bahwa Nabi itu adalah orang yang bagaimana? Orang yang baik, orang yang suka mendoakan. Sehingga mereka berinisiatif. Supaya mendapatkan doa Nabi alaihissalatu wassalam, mereka bersin-bersin. Wajib. Wajib. Ya. Raja'a an yaqulahum yarhamukallah. Ya. Mereka mengharapkan agar didoakan dengan doa yarhamukallah. Tapi Nabi menjawab apa? Faqala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata untuk mereka, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan apa? Kalian. Tidak mendoakan rahmat untuk orang-orang musyrikin, untuk orang kafir. Karena doa dengan rahmat dan kasih sayang itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Tapi bukan berarti Nabi tidak mendoakan. Mendoakan dengan doa yang lain. Yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada kalian. Wa yuslihu balakum. Dan semoga Allah memperbaiki keadaan kalian. Doa. Nabi mendoakan orang kafir. Ikhwalikidin azzal azzakum. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang kasih sayang. Di dalam Islam, barakallahu fikum, bukan berarti seorang muslim boleh untuk membunuh semua orang apa? Kafir, tidak. Namun mereka juga berhak untuk mendapatkan kebaikan dari orang-orang Islam. Orang kafir, mereka juga berhak untuk mendapatkan kebaikan dari muslimin. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman apa? La yanhakumullahu 'anil ladzina la yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum وَتُقْسِطُ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Dan tidak memerangi agama kalian. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Dan Allah adalah zat yang maha mencintai orang-orang yang berbuat adil. Lihat, Allah sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim yang memberikan ya kelapangan kepada kita, bahkan memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir, namun dalam batasan yang ada. Selama mereka tidak memerangi kita, tidak mengangkat senjata untuk kaum muslimin, dan mereka tidak mengusir kaum muslimin dari tempat tinggal apa mereka. Ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, ini akidah salafiyah, ini akidah yang ada dalam dakwah apa? Salafiyah, tidak sembarangan, tidak serampangan membunuh orang kafir, apalagi membunuh orang muslim. Nah, barakallahu fikum. Sehingga tidak benar apa yang dikatakan dan dilakukan oleh sebagian orang beberapa waktu yang lalu dengan melakukan ya, pemberontakan, penikaman, penusukan, pengeboman dan aksi-aksi teror yang mereka katakan sebagai jihad. Kadzab. Itu bukan jihad. Ya. Amalan mereka bukan dari Islam. Dan Islam berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Al-Islamu dinur rahmah. Islam adalah agama yang penuh rahmat dan kasih sayang. Nah, tidak seperti yang mereka tawarkan. Tidak seperti yang mereka sajikan. Tidak seperti yang mereka persembahkan untuk kaum muslimin dan untuk negeri ini berupa teror dan apa rasa takut. Namikhul hikin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini Asy-Syaikh memperlihatkan kepada kita bagaimana sifat yang diberikan oleh beliau, yaitu beliau adalah orang yang memiliki yang penuh kasih sayang. Beliau mendoakan orang yang belajar. Beliau mendoakan para thullabul ilm, bukan di dalam buku ini saja. Di dalam buku-buku yang lain, beliau juga sering untuk mendoakan apa? Orang yang belajar. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Masih ingat dalam pembahasan Al-Usulul Thalathah? Ya. Dalam buku Usulul Thalathah disebutkan beliau senantiasa menyebut apa? Doa-doa di awal pembahasannya. Di awal kitab beliau menyebutkan doa bagi orang yang mempelajari kitab tersebut. Doa untuk orang yang belajar. Ya. Sehingga tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab adalah orang yang keji, orang yang kejam, orang yang haus darah, seorang pemberontak. Tidak. Lihat di sini bagaimana beliau memperlihatkan kepada kita sifat kasih sayangnya dengan doa. Doa merupakan tanda apa? Kasih sayang. Nah. Nabi Khalif Iddin rahimani wa rahimakumullah, kita baca sedikit tentang makna dari doa yang dibawakan oleh Naam Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Qala Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah, qala an yaj'alaka mubarakan aidama kunta. Idza ja'alaka Allahu mubarakan aidama kunta fahada ghayatul matalib. Yaj'alullahu al-barakata fi umrika wa yaj'alul barakata fi rizqika wa yaj'alul barakata fi ilmika wa yaj'alul barakata fi amalika wa yaj'alul barakata fi dhurriyyatik aynama kunta tusahibukal barakah aynama tawajjahta wa hadha khairun 'adzim wa fadlun minallahi tabaraka wa ta'ala. Syekh mengatakan wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan semoga Allah menjadikanmu sebagai orang yang berbarakah. Aynama kunta, dimanapun kau berada, Asy-Syaikh mengatakan, apabila Allah menjadikanmu sebagai orang yang berbarokah, dimanapun engkau berada, maka ini adalah permintaan yang paling tinggi. Permintaan yang paling tinggi. Ya, ghayatul matalib. Ya, dari sekian permintaan yang paling tinggi, adalah permintaan untuk dijadikan sebagai orang yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jal, maka dia akan diberkahi dalam hidupnya. Akan diberkahi dalam umurnya. Akan diberkahi rizkinya. Akan diberkahi ilmunya. Akan diberkahi amalannya. Akan diberkahi keluarganya. Dimanapun dia berada, senantiasa diliputi dengan apa? Keberkahan. Orang yang diberkahi ketika belajar mendapatkan ilmu, ilmunya barokah. Ketika beramal, amalnya berbarokah. Ketika dia barakallahu fikum diberikan harta oleh Allah Azza wa Jal, hartanya berbarokah. Ketika dia masih dalam kondisi hidup, diberikan umur dan nafas oleh Allah Azza wa Jal, diberikan hayat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hidupnya pun juga berbarokah. Hidupnya hidup yang baik. Ilmunya mendatangkan kebaikan, amalannya mendatangkan kebaikan, berkeluarga, keluarganya diberikan kebaikan, punya anak, anaknya jadi anak yang baik. Nah, dimanapun dia berada, di rumahnya, di luar rumahnya, bersama dengan keluarganya, tidak bersama dengan keluarganya, senantiasa diliputi dengan kebaikan. Diliputi dan keberkahan. Qala wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar. Yang kedua, doa dari Asy-Syaikh rahimallahu taala, wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar. Dan semoga Allah menjadikanmu sebagai orang yang apabila diberi kenikmatan, maka dia termasuk orang yang bersyukur. Bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan lisannya, bersyukur dengan hatinya, dan bersyukur dengan anggota badannya, dengan amalannya. Bersyukur dengan hatinya, dengan meyakini bahwa kenikmatan itu semata-mata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya diberikan rizki. Dan rizki ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya diberikan kesehatan. Meyakini bahwa kesehatan ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan lisannya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dengan anggota badannya, dengan memanfaatkan kenikmatan itu dalam perkara yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mendekatkan diri kepada Allahu jalla wa'ala. Diberikan harta, yakin bahwa harta itu semata-mata dari Allah, bukan berasal dari kepintarannya, bukan semata-mata berasal dari kerja kerasnya, bukan semata-mata berasal dari ketekunan dan keuletannya, tapi ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kerja sebagai sebab datangnya rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Si fulan jualan, jualannya sama, tempatnya juga mungkin apa? Berdempetan, yang satu laris, yang satu kurang laris. Padahal sama-sama bukannya, sama-sama tutupnya, sama-sama barangnya. ya kualitasnya sama, harganya apa? Sama. Kok bisa yang satunya laris, yang satunya tidak laris? Aja-aja. Ya, kalau seorang muslim berhusnudzon, ya ini berarti memang rizkinya dia dari Allah. Ini rizki yang ditentukan oleh Allah untuk dia, laris. Untuk kita mungkin belum, barangkali nanti, mudah-mudahan. Seperti itu. Jadi bekerja itu adalah sebagai sebab. Adapun yang mendatangkan rizki adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bekerja itu bukan sebagai apa penentu datangnya rizki. Yang mendatangkan rizki Allah azza wa jalla. Ya. Kalau Allah berkehendak, ya, ada yang usahanya sepertinya simple, tapi ternyata berkembang. Ada yang usahanya mungkin sudah diperhitungkan dengan demikian matang. Ya. Ternyata belum seperti yang usahanya simple. Rizqun minallah. Rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sudah online, sudah offline. Ya. Tapi ternyata belum. Ya belum rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang simple. Tapi ternyata didatangi oleh pembeli. Banyak yang datang. Banyak memesan. Alhamdulillah. Rizqun minallah. Ya. Yakin bahwa ini semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Haula wa la quwata illa billah. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kemampuan kita. Keuletan. Ketekunan. Kerja keras. Bukan semata-mata itu. Tapi Allah yang memberikan ini semua. Yakin dalam hati. Yang kedua. Bersyukur dengan lisan. Jangan lupa mengucapkan apa? Alhamdulillah. Setelah meyakini, kemudian mengucapkan dengan lisan, tinggal yang ketiga. Bersyukur dengan anggota badan. Bersyukur dengan amalannya. Diwujudkan rasa syukurnya dengan mengerjakan segala perkara yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gunakan rizki itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Dunianya dan akhiratnya. Dalam perkara-perkara yang Allah meridhoinya, bukan dalam kemaksiatan yang Allah membenci dan memurkainya. Gunakan untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri dengan nafkah-nafkah yang mubah. Beli sesuatu yang mubah, sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat, bukan sesuatu yang haram. Sisihkan nambar kalau fil sebagiannya untuk kehidupan nanti. Setelah kita mati, ya, di akhirat, gunakan untuk infak, gunakan untuk sedekah, gunakan untuk hadiah, gunakan untuk hibah, gunakan untuk wakaf, dan seterusnya. Nah, dan ini adalah sifatnya orang yang beriman. Ketika mereka diberikan kenikmatan, maka mereka akan apa? Bersyukur. Dan syukur ini adalah sababuz ziyadah. Dan dengan bersyukurnya seseorang, maka ini akan menyebabkan kenikmatan itu akan bertambah dan berlipat. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? La in syakartum lazidannakum. Jikalau kalian bersyukur, maka sungguh aku akan menambah untuk apa? Kalian. Wa la in kafartum. Namun jikalau kalian mengingkarinya, kufur dengan kenikmatanku, inna azabi lasyadid. Sungguh azabku itu adalah azab yang sangat pedih. Wa qala wa idza tuliya sabar, dan apabila diberikan cobaan maka orang yang beriman dia akan apa? Bersabar. Ini doa dari Syekh. Nah, yang ketiga adalah kalau diberikan musibah dan cobaan menjadi orang yang bersabar, yang tahan, yang ridho, yang menerima dengan ujian Allah tersebut, tidak berkeluh kesah. Tidak mencaci maki, tidak mencela, bersabar, menerima dan meyakini ini adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Positive thinking, ya. Berprasangka baik dengan musibah. Yang pertama, barangkali ini adalah teguran, kalau bukan hukuman dari Allah azza wa jalla. Lebih baik dihukum di dunia daripada dihukum di akhirat. Barangkali ujian ini adalah hukuman dari Allah. Ini adalah hukuman dari Allah Azza wa Jal yang Allah segerakan. Yang Allah timpakan di dunia sebelum di akhirat. Yang sakitnya tidak seberapa dibandingkan dengan sakitnya azab di neraka. Iyadan billah. Atau barangkali ini teguran. Barangkali ini adalah teguran. Teguran dari Allah Azza wa Jal. Karena kemaksiatan kita, karena dosa kita, karena kelalaian kita, dan lain sebagainya. Dan mengambil positifnya, mudah-mudahan dengan musibah ini ada sesuatu pertanda dan petunjuk bahwa Allah sedang menunjukkan kasih sayangnya terhadap orang yang diberikan apa? Cobaan. Nabi mengatakan innallaha idza habba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Nah, demikian barakallahu fikum ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan mengambil ibrah pelajaran di orang-orang yang terdahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling mulia, yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah azza wajalla, namun dengan demikian beliau adalah orang yang paling berat cobaannya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Beliau mengatakan, "Inna syaddan nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal." Sesungguhnya orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang yang semisalnya dan yang semisalnya. Nabi orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Namun dengan demikian, ternyata yang paling berat cobanya adalah beliau-beliau, para nabi dan para rasul. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan, fa inna ha'ula'i ats-tsalats qulalu sa'adah. Sesungguhnya tiga perkara itu adalah tanda kebahagiaan seseorang. Cara untuk menjadi orang yang bahagia adalah tiga. Pilar kebahagiaan seseorang itu tiga. Kalau dikasih kenikmatan dia bersyukur. Kemudian apa? Yang kedua, kalau diberikan cobaan dia bersabar. Dan yang ketiga, wa idza adznaba istighfar. Kalau berbuat dosa, segera minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tiga, barakallahu fikum. Tiga cara untuk menjadi orang yang bahagia. Ya, di dunia dan di akhirat. Diberi kenikmatan, bersyukur. Diberikan cobaan yang tidak mengenakan, sabar. Ya. Dan kalau melakukan kemaksiatan, segera beristighfar. Nabi alaihissalam dalam keadaan ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, nabi yang telah diampuni dosanya oleh Allah azza wajal, yang telah lalu dan akan datang, beliau beristighfar kepada Allah dalam satu hari akthar min sab'ina marrah, lebih dari berapa? 70 kali, ya. 70 kali nabi beristighfar kepada Allah azza wajal, lebih daripada itu dalam satu hari. Padahal dalam keadaan apa? Dalam keadaan beliau sudah diampuni dosa-dosanya. Mungkin orang bilang, "Wis diampuni kok. Masih apa? Beristighfar. Apa gunanya? Sudah diampuni kok beristighfar. Istighfar kan itu minta ampun. Kenapa kok beristighfar sementara dosanya sudah diampuni? Kenapa? Kenapa barakallahu fikum?" Ini sama dengan orang yang mengatakan, kenapa kita bersolawat kepada Nabi? Padahal Nabi itu kan sudah pasti selamat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah solawat dan salam keselamatan dan berkahilah ya Nabi Muhammad. Apakah berarti Nabi itu belum selamat sehingga perlu didoakan dengan keselamatan? Apakah berarti Nabi itu tidak berbarokah sehingga didoakan dengan keberkahan? Ini sama di sini. Nabi beristighfar. Kenapa beristighfar? Kan beliau sudah diampuni dosanya. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Kenapa beliau beristighfar? Jawabannya apa barakallahu fikum? Istighfar itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memerintahkan kita beristighfar? Allah Azza wa Jal. Berarti orang yang beristighfar itulah melakukan sebuah perintah Allah. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu adalah sebuah ibadah. Orang yang beribadah apa? Akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Sehingga ketika beristighfar, walaupun ada beristighfar, walaupun dosanya sudah diampuni, maka itu akan menambah pahala Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian juga dengan kita. Kalau kita beristighfar, maka kita mendapatkan dua keutamaan. Karena kita belum dijamin dengan ampunan, maka dengan istighfar dosa kita diampuni. Yang kedua, dengan beristighfar pahala akan bertambah karena telah melakukan sebuah apa? Ibadah. Maka jangan malas untuk beristighfar. Minimalnya setelah selesai sholat, jangan salam kelepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Istighfar dulu. Nah, barakallahu fiik. Setelah sholat kok istighfar? Nek bar mabuk lah istighfar. Habis sholat kok istighfar? Kok istighfar kenapa? Barangkali dalam sholat kita tadi banyak terjadi kesalahan, banyak terjadi kekurangan. Maka kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan, kenapa kok kita berselawat kepada Nabi? Nabi kan sudah pasti dijamin dengan keselamatan. Dan Allah melimpahkan kepada beliau kebaikan. Justru selawat itu bukan untuk kepentingan Nabi, tapi untuk kepentingan kita. Kalau Nabi sudah jelas diselamatkan, Nabi jelas nambar Allah fikum masuk ke dalam surga, dalam tingkatan surga yang paling tinggi. Justru yang butuh dengan salawat itu adalah kita. Dengan salawat maka kita telah beribadah, dan ibadah itu pahalanya untuk orang yang mengerjakan. Jadi bukan dengan akal. Kok salawat ya? Salawat itu kan doa kebaikan dan keselamatan. Apakah berarti Nabi tidak selamat? Na'udzubillah kalau ada orang yang mengatakan demikian. Justru salawat itu adalah untuk kebutuhan orang yang mengucapkan. Dengan bersalawat dia mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Pahalanya akan semakin bertambah. Nah, bukan untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Orang mendapatkan musibah bersyukur, itu justru tingkatan yang paling tinggi. Ya, justru tingkatan yang paling tinggi ketika mendapatkan musibah adalah bersyukur. Ya. Tapi ingat, bukan bersyukur atas musibah orang lain. Alhamdulillah. Bersyukur atas musibah dia sendiri. Ya, bukan musibah, misalnya barakallahu fikum, ya usahanya mungkin apa mampet macet bro. Alhamdulillah masih ada yang lain, anak masih bisa makan, istri masih bisa makan, rumah tinggal masih ada. Bersyukur atas apa yang masih ada, bersyukur atas apa yang masih Allah beri. Bersyukur barakallahu fikum atas musibah diri sendiri. Jadi ada di sana ada derajat orang dalam apa musibah. Yang paling rendah adalah at-tasakhut, ya, berkeluh kesah, marah, mencaci maki, mencela, tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu paling rendah, paling jelek. Seburuk-buruk orang dalam mendapatkan musibah adalah apa? At-tasakhut. Di atasnya itu barakallahu fikum ada as-sabr. Di atasnya ada ar-ridha, dan yang keempat yang paling tinggi adalah asy-syukur, ya. Asy-syukur, bersyukur. Alhamdulillah ala kulli apa? Hal. Segala puji hanya milik Allah atas segala keadaan. Itu barakallahu fikum. Ya, kalau dapat kebaikan alhamdulillah. alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Sehat Pak, alhamdulillah ala kulli hal. Sedang kurang sehat, ya. Lagi agak pusing. Tapi dengan seperti itu tetap bersyukur. Alhamdulillah masih bisa bertemu, ya. Masih bisa bertemu, masih bisa berbicara, ya. Masih bisa hidup, masih bisa beribadah walaupun sedang sakit. Walaupun sakit bersyukur, alhamdulillah. Susah orang kalau sudah tidak bisa ngomong, lemes, tidak bisa ngomong, susah. Tapi demikian juga tetap bersyukur, alhamdulillah. Allah masih memberikan kesempatan untuk bertaubat, ya, dalam kondisi sakit seperti itu. Alhamdulillah Allah masih memberikan waktu kepada dia untuk bersabar, yang dengan kesabarannya Allah akan membersihkan dosa yang dia miliki. Nah, bersyukur barakallahu fikum walaupun sedang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya, insyaallah. Ini kalau enggak selesai gimana, Pak? Dianggap selesai ya? Apa dibaca langsung diterjemahkan terus selesai? Ya kalaupun enggak selesai ya mungkin alhamdulillah sebagiannya sudah terbaca. Barangkali nanti tahun depan nih teruskan kalau masih diberikan umur dan kesempatan. Demikian barakallahu fikum, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.